ini. Tapi kalau sampai ke dalam as-salafiyah, itu sangat jarang sekali yang memakainya dari ahlul bidah. Kecuali sekarang ini, beberapa di zaman kita ini muncul beberapa bidah baru, ya, dengan nama mereka juga menamakan dirinya salafiyah, tapi mereka disebutkan oleh para ulama itu dengan dinamakan jemaah sururiyah atau al-qutbiyah, ya, jemaah sururiyah atau al-qutbiyah, ngaku dan mendengung-dengungkan di depan umat ala manhaj salaf, ala manhaj salaf, tetapi sebenarnya mereka sangat jauh di atas manhaj salaf, ya. Karena mereka tak kalah mengetahui, ya, dan kembali dan rujuk kepada al-Islam, dan tetapi tetap ingin membawa beberapa pemikiran yang busuk yang keluar dari al-Islam, maka mereka atas namakan as-salaf, ya. Karena mereka tahu akidah as-salaf itu semuanya benar, ya. Makanya dari sini kita sekali lagi mengulangi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi di dalam Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakun illa haqqan. Katanya, la aiba, tidak ada celah bagi orang-orang yang menampakkan, yang menzahirkan manhaj as-salaf, madhhab as-salaf, dan dia menisbahkan diri kepadanya dan merujuk kepadanya, bahkan wajib bagi dia untuk menerima manhaj as-salaf. Dan ini kesepakatan para ulama, kata Ibnu Taimiyah, kesepakatan para ulama, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa al-haqq. Kenapa para ulama sepakat? Karena madhhab as-salaf itu semuanya benar, semuanya benar, ya. Kalau kita mengatakan Islam itu, ya, as-salafiyah adalah Islam itu, maka hendaknya lah kita mengatakan as-salafiyah sempurna, tidak ada kekurangan lagi di dalamnya. Dia tidak membutuhkan tambahan sama sekali, ya. Karena dia Islam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ya. Dan hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, ya, agama kalian. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan saya telah ridha Islam sebagai din kalian. Ya. Jadi Islam itu tidak ada kekurangannya sama sekali. Manhaj salafiyah tidak ada kekurangannya sama sekali, ya. Jadi dibedakan manhaj dengan orang-orang yang membawakan manhaj itu. Beda, ya. Jadi kalau manhaj itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Adapun kesalahan yang terjadi dari orang-orang yang di dalam manhaj itu adalah wajar terjadi, ya. Karena dia manusia, orang-orang yang menyampaikannya manusia. Tetapi manhajnya sendiri, ya, Islam itu sendiri tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Karena kalau kita mengatakan ada salah di dalam manhajnya, berarti apa? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada salahnya di dalam apa yang beliau sampaikan di dalam Islam ini. Ya. Ya, kemudian yang sering didengung-dengungkan juga bahwasanya kalau kita mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa kita, ya, jangan membenci semua jemaah. Karena jemaah itu ada kebaikannya juga. Jemaah ada kebaikannya juga. Kan gitu? Ya. Katanya jemaah tabligh, mereka kan rajin mengajak orang dakwah terus. Oh, lihat mereka, masya Allah, beraninya langsung berdiri masjid dakwah langsung ini. Kita ambil keberaniannya mereka, tinggalkan bidah-bidahnya. Ya. Terus ikhwanul muslimin, mereka di dalam siasat dan harakat. Nah, itu hebat dia, kita ambil. Ya. Kemudian Syiah, nah, kita lihat bagaimana mereka memuliakan ahlul bait, kita ambil. Katanya kalau punya kebaikan, kita ambil kebaikannya, tinggalkan kejelekannya. Ini orang-orang yang apa? Yang bermanhaj pramuka. Ya, bermanhaj pramuka. Tahu manhaj pramuka? Ya, pramuka kan? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, kayak gitu. Jadi dia senang di mana saja. Senang apa? Roti dicampur dengan tai atau hal-hal yang lain. Bagaimana kebusukan dicampur dengan ini? Adapun kebaikan-kebaikan yang mereka sebutkan semua itu sudah ada di dalam Islam. Ya. Kenapa kita keluar dari mana salafiyah padahal dia sudah lengkap, tidak ada lagi kekurangannya di dalamnya. Ada kekurangan lagi di dalamnya. Maka dia adalah manhaj yang sudah lengkap, tidak butuh tambahan. Ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir. atau sebelumnya terakhir pembahasan berikutnya tentang syubhat atau suatu pengaburan dari beberapa orang yang mengatakan kita jangan menisbahkan diri kita, yang mengatakan ini salafi, kemudian ini ikhwani, kemudian ini tablighi dan lain-lainnya, karena ini bisa memecah belah umat, bisa memecah belah umat. Ya. Saya akan sebutkan di sini, saya akan bacakan secara ringkas dari kitab Adwa ala Kutubi Salaf bil Aqidah, karangan Syekh Muhammad bin Rabi bin Hadi al-Madkhali. Katanya, beliau berkata, katanya wa minad du'a man yatajannab dzikra mustalah as-salafi wa yurakkaz ala wasl ad-da'wah bi ahli sunnah wal jamaah. Katanya di antara para dai-dai ada yang menjauhi memakai istilah as-salafi. Dia menjauhi memakai istilah as-salafi. Dan dia lebih menitik beratkan menyebutkan istilah itu dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Katanya ma'a ikrarihim bi anna aqidatahum salafiyah wa innahum yushahhiruna dhikra wasf da'watihim bi ahli sunnah wal jamaah wa yuraddiduna dhalika wa yukarrirun fi muhadaratihim wa nashratihim. Bersamaan dengan itu, mereka enggak mau bernama dengan nama salafi, tetapi mereka mengatakan akidah kami akidah salafiyah. Ya, akidah kami akidah salafiyah. Soalnya mereka kalau mengaku akidah ada akidah lebih benar dari akidah salafiyah, ini mereka akan diketahui berada di atas kesesatan yang nyata. Maka kata Syekh di sini, wa hadha wa illam yaqsid fa huwa min adhim qadrillah subhanahu litatamayyaz da'watul haqq min kulli ma shabahaha wa litatamahhada an kulli ma yashubuha aw yalbisu libasuha. Wa bayan dhalika anna istilah ahli sunnah wal jama'ah inma dhahara lamma darra al-iftinan iftitan bil bid'ah fa sara tamyiz jama'ah al-muslimin bil iltizam bis sunnah fa qila lahum ahli sunnah min qabil ahli al bid'ah wa qila lahum al jama'ah bi i'tibar annahum al asl wal munshaq bi hawa wa bid'ah wa bid'ati mufariq lahum. Katanya bahwasanya istilah ahli sunnah wal jama'ah itu muncul ketika munculnya fitnah. Ketika munculnya fitnah, mulainya orang melakukan bid'ah. Maka mulailah para ulama dibedakan jemaah kaum muslimin itu yang mereka berada di atas Islam al-hakiki, ya, yang sempurna, ya. Mereka memakai kata as-sunnah. Maka mereka menamakan dirinya dikatakan pada mereka ahlus sunnah. Mereka dikatakan ahlus sunnah. Dalam rangka apa melawan, ya, atau sebagai versi terhadap ahlul bidah, ahlul bidah. Wa qila lahum al-jamaah, dan mereka dikatakan al-jamaah dengan i'tibar, ya, bahwasanya dia itu adalah asal, karena asalnya kaum muslimin itu jamaah satu, ya, kemudian berpecah, ya. Jadi asalnya al-jamaah dikatakan al-jamaah sebab asalnya, ya. Adapun yang selain itu mereka adalah orang-orang yang pecah dari al-jamaah. Kemudian kata Syekh di sini, amma al-yawm faqad tanaza'a mustalah ahli sunnah wal jamaah aqwam syatta wa jama'atun idda. Katanya adapun sekarang ini maka terlalu banyak kaum, ya, dan terlalu banyak jamaah yang mereka saling berebutan, ya, ya, saling berlomba-lomba untuk memakai istilah ahli sunnah wal jamaah. Setiap jemaah mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, fatara katsiran min al-jama'at yasifuna jama'atihim wa tanzimatihim bi hadhihi al-mustalah. Maka kamu melihat kebanyakan dari jemaah-jemaah mensifatkan, ya, jemaah-jemaah mereka atau tanzim-tanzim mereka bahwasanya mereka ahli sunnah wal jamaah. Hatta inna adadan min turuq as-sufiyah yaf'al asy-syai' dha apa? Yaf'al asy-syai' dhatahu. Katanya sampai ada beberapa dari firqah-firqah, golongan-golongan sufi menamakan dirinya ahli sunnah. Dan ini kita lihat, kalau antum ke Jawa, antum akan dapati di sini, ya, ma'had ahli sunnah wal jamaah asy-syafi'i as-salafi. Ya, itu punyanya orang-orang sufi. Kemudian baina ma haula'i jami'an yatahashawna wasfa anfusihim bis-salafiyah. Dan di mana, ya, atau kata beliau bal innal asy'ariyah wal maturidiyah wal ba wal bariliyah barilawiyah wa ghairuhum yaquluna nahnu ahlus sunnah wal jamaah, bahkan golongan asy'ariyah dan maturidiyah dan barilawiyah ya, dan selain mereka dari jemaah-jemaah menamakan dirinya ahlus sunnah, menamakan dirinya ahlus sunnah ya. Di mana di sisi lain mereka semua apa menjauhi penamaan as-salafiyah, menjauhi penamaan as-salafiyah, wa yatajannabuna al-intima ila manhaj as-salaf mujarrad nisbah fadlan 'anil waqi' wal haqiqah ya. Dan mereka menjauhi ya, menisbahkan diri ke manhaj as-salaf apa semata-mata nisbah saja mereka jauhi, apalagi kalau tentang apa waqi'iyahnya, keadaannya dan hakikatnya ya. Terus kata beliau ya, walidha kana min syi'ari ahli sunnah ittiba'uhum as-salaf as-salih wa tarkuhum kull ma huwa bid'ah mubtadi' wa muhdath, mubtada' wa muhdath. Karena itulah di antara syiar ahli sunnah wal jamaah, simbol-simbol ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti as-salaf as-salih dan meninggalkan seluruh apa-apa yang bid'ah dan muhdath yang baru. Faman ankara al-intisab ila as-salaf wa abahu yuraddu qawluhu wa yunqad kalamuhu. Dan barang siapa yang mengingkari penisbahan kepada as-salaf dan mencelanya, maka ditolak perkataannya dan dibuang. Kata dia, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Ini yang kita sudah terjemah tadi. Bahwasanya Syekhul Islam mengatakan tidak ada aib bagi orangnya apa menampakkan madhab as-salaf dan menisbahkan diri kepadanya dan merujuk kepadanya, karena apa bahkan wajib bagi dia untuk menerima manhaj salaf, dan ini kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf semuanya adalah kebenaran ya. Maka beliau di sini bertanya ya. Katanya wa inni ata'asad ya, wa inni atasa'al ya, dan saya sekarang bertanya-tanya, limadha yasirru ba'du ikhwanina 'ala at-tasammi bi ahli sunnah, kenapa sebagian saudara-saudara kita tetap menamakan dirinya dengan ahli sunnah ya, wa yastankifuna ay yatasammu bi salafiyah, dan mereka tidak mau untuk bernama dengan as-salafiyah, raghma annana la nashuk fi annakum salafiyul aqidah wa annakum rad'u lubanaha wa nushiu 'alayha fi usrihim wa fi marahil dirasatihim al-muta'aqibah ya. Bersamaan dengan ini kami tidak ragu bahwa orang-orang yang tidak mau bernama dengan salafiyah tadi itu mereka adalah orang-orang di atas manhaj as-salafiyah ya, tetapi mereka tidak mau aja menamakan dirinya dengan as-salafiyah. Ini yang mereka bantah di sini. Katanya, fa amma idza istasaghu at-tasammi bi ahli sunnah, apabila mereka membolehkan menamakan diri dengan ahli sunnah, maka apakah yang melarang mereka sehingga mereka melarang menamakan dengan as-salafi? Karena penamaan ahli sunnah wal jamaah juga dulu tidak ada. Kenapa sekarang mereka tidak mau bernama dengan as-salafi? Padahal penamaan as-salafiyah itu adalah penamaan al-haq. Ya. Jadi khulasa yang dibawakan oleh pengarang di sini bahwa beliau ingin menunjukkan bahwa syiar simbol as-salafiyah, penamaan as-salafiyah itu bukan adalah penamaan yang sempit atau penamaan yang bisa menjadikan dia hizbi atau fanatik dengan golongannya. Ya. Fanatik dengan suatu golongan tertentu. Tetapi menjadikan dia mengembalikannya kepada Islam itu sendiri, kepada Islam itu sendiri. Maka penamaan as-salafiyah ya, dia namakan dalam rangka membedakan dia dengan jemaah-jemaah yang lainnya, dengan jemaah-jemaah yang lainnya ya. Dan ini penamaan-penamaan ini dilakukan oleh para ulama dalam rangka pendekatan paham ya, kepada masyarakat ya. Tak kalau masyarakat kita katakan ya, ditunjukkan kepada mereka, kepada masyarakat apa dakwah yang hak ini kepada masyarakat. Sudah antum katakan dakwah yang hak itu Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman salaf. Adalah kalimat yang sangat panjang di kalangan masyarakat. Ya kalau kita kembali kepada syariat dan mencari kalimat yang lebih pendek dan mudah dihafal, dan dengan kalimat itu banyak orang tidak bisa menggunakannya daripada ahlul bidah, maka lebih mudah. Katakan as-salafi. Ya. Sudah mereka paham. Ketika para ulama mentahdir, hati-hati dari si fulan, karena dia ikhwani. Ya, di atas manhaj yang salah. Bukan manhaj salafi. Sudah masyarakat langsung tahu, oh dia apa? Bukan di atas jalan yang lurus. Bukan di atas jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, pembahasan yang terakhir yaitu al-usul al-asasiyah fi da'wah as-salafiyah. Pokok-pokok yang asasi di dalam dakwah as-salafiyah. Pokok-pokok yang asasi di dalam dakwah as-salafiyah. Pertama, pokok yang sangat asasi dalam dakwah salafiyah yaitu mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an was sunnah di atas Muhammad as-salaf. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, yang sangat asasi dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah yaitu dakwah kepada at-tauhid. Dakwah kepada at-tauhid, ya. Karena seluruh rasul, ya, diutus dalam rangka menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, ya, Al-Qur'an, ya, kemudian Az-Zabur, kemudian Taurat dibaca kepada manusia itu dalam rangka menjelaskan at-tauhid ini kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Dia mengutus, ya, para rasul dalam rangka mewujudkan kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad seorang pun sebelum kamu, ya, min rasulin, dari seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illallah fa'budun, ya, hendaknyalah kamu mendakwakan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'budun, maka sembahlah saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, ya, surah 16 ayat ke-36. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya. Pada setiap umat seorang rasul diutus kepadanya. Apa misinya? Ya. Apa visi dakwanya? Katanya an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Hendaknyalah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Nah, ini dalam rangka menanamkan at-tauhid, Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah An-Nahl ayat 2. Ya. "Wa yunzilul malaika bir-ruhi min amri 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malaikat, ya, birruh min amri, ya, dari perintahnya. Birruh di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ala man yasha'u min ibadi, dan perintahnya ini, perkara agamanya ini, Dia berikan kepada orang-orang yang diinginkan, ya, orang-orang yang terpilih dari manusia ini, yaitu para nabi dan para rasul. Apa misinya? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Misinya hendaknya lah kalian memperingati umat, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattaquni, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertakwalah kalian kepada-Ku. Ya. Dan demikianlah, ya, setiap nabi, ya, tidaklah mereka datang kepada kaumnya dan perselisihan mereka pasti masalah tauhid, ya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, "Ya kaum, ibudu Allah, ma lakum min ilahin ghair." Di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Beliau berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, ibudu Allah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghair. Sesungguhnya tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala." Dan demikian pula Nabi Hud alaihi salam, ya, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 65. Ya, beliau juga berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, ya'budullah ma lakum min ilahin ghair." Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesungguhnya tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Awal pertama kali dia, ya, dicela dan dikatakan orang gila dan orang yang kehilangan akal dan lain-lainnya, itu karena beliau berdakwah dengan dakwah tauhid. Beliau cuma mengucapkan kalimat satu kalimat. Katanya qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian selamat. Cuma satu. Terus apa yang dikatakan kepada beliau? Yang tadinya beliau adalah orang yang sangat dikenal di kalangan orang-orang Quraisy, bahwa orang yang terpercaya, orang yang sangat baik agamanya, dan dikenal sangat baik nasabnya, dan orang yang paling baik akhlaknya, dan seluruh kebaikan ada pada beliau, semuanya terhapus karena satu kalimat ini. Ya. Awal pertama beliau serukan adalah dakwah tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Ya. Jadi yang kedua, ya, dari pokok asasi dakwah ahli sunnah wal jamaah, yaitu dakwah kepada at-tauhid. Dakwah kepada at-tauhid. Kemudian pokok yang ketiga, dan saya rasa ini yang terakhir, ya, di dalam kesempatan kita kali ini, karena pada tablik akbar yang kedua kita akan mengupas bagaimana perbedaan-perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan firqa-firqa yang lain secara gamblang. Ya, secara gamblang. Jadi di dalam masalah ini ahli sunnah berkata demikian, jemaah-jemaah lainnya berkata demikian, supaya kita jelaskan, ya, kita terangkan kepada umat bahwa mereka memang betul-betul di atas al-haq. Ya, semuanya diukur dengan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, ini insyaallah ta'ala yang kita akan kupas, dan mungkin pertemuannya lebih dari ini pada apa tablik akbar yang akan datang 2 pekan lagi. Yang ketiga, yaitu di antara pokok asasi dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah kepada at-tarbiyah wa at-tahdhir. Ya. Dakwah di dalam, ya, membimbing umat ini, ya, mentarbiyah umat ini, mengajarkan kepada mereka agamanya yang benar, ya, diajarkan kepada mereka at-tauhid, kemudian fikih, ya, kemudian apa cara mereka sholat, cara mereka puasa, cara mereka berzakat, dan seluruh, ya, hal-hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan mereka diajarkan kepada umat ini. Kita tarbiyah mereka, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang beliau wariskan kepada kita. Karena ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwarisi sampai sekarang. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang ada dan yang al-haq, ya, yang berada sekarang dan tertulis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafidzun." Ya. Kami yang menurunkan Al-Qur'an adz-dzikr dan kami akan menjaganya. Tentunya akan terjaga terus sampai sekarang. Terjaga terus sampai sekarang. Maka kita ajarkan kepada umat ini at-tarbiyah as-shariqah, ya. Apa? Tarbiyah yang benar, ya. Mendidik mereka dengan benar, diajarkan kepada mereka tauhid, kemudian fikih dan lain-lainnya yang semuanya dalam rangka memperbaiki, ya, keadaan umat ini dan mengembalikan mereka kepada agamanya. Mengembalikan mereka kepada agamanya. Kemudian di sisi lain harus kita ikutkan juga at-tasfiyah, ya. Membersihkan umat ini dari segala noda-noda dan virus-virus yang hinggap pada umat ini. Ya. Kita harus membersihkan sehingga umat ini betul-betul, ya, berada di atas tarbiyah yang kokoh dan kuat dan terhindar dari apa? Segala penyakit. Ya. Jadi ibarat sebuah pohon, tiap hari dipupuk, tapi di situ ada terus anunya, hamanya. Ya. Hamanya di situ terus. Jadi kalau hamanya enggak dihabiskan dulu, pupuknya enggak berguna. Pupuknya enggak berguna. Jadi at-tarbiyah kemudian at-tasfiyah. Ya. Kita menanamkan, ya, kepada mereka dinul haq dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang menyelisih apa agama mereka ini. Ya, karena ini adalah suatu kaidah yang betul-betul mapan di kalangan para ulama dan jelas. Kata mereka, asy-syai'u la yu'rafu illa bididdihi. Sesuatu itu tidak diketahui kecuali dengan lawannya. Ya. Sesuatu tidak diketahui kecuali dengan lawannya, ya. Kemudian dan demikian pula kaidah ini asalnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin." Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami supaya kalian bisa mengetahui jalan-jalannya orangnya mujrim, orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang berdosa. Jadi jelaskan kepada umat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya supaya kita tahu orang-orang al-mujrimin, ya. Jadi kita bisa bedakan ini al-haq dan lawannya adalah ini. Ya. Ini yang benar dan lawannya adalah ini. ini yang benar dan lawannya tadi, sehingga dia makin kokoh di atas kebenaran itu. Bukan berarti kita memperkenalkan kepada mereka bagaimana watak dan pemikiran-pemikiran jemaah-jemaah tersebut yang kita yakin bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang sesat, yang kemudian kita bahas dan kita kajikan depan umat kesesatan itu. Ya bukan itu maksudnya. Kita bukan memberikan kesesatan kepada umat, tetapi menjelaskan bahwa itu adalah hal yang sesat supaya mereka menjauhi, supaya mereka menjauhi kesesatan tersebut. Ya. Kata seorang ulama, "Arif asy-syarr la lisy-syarr, lakin litawqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarr min al-khair yaqa' fihi." Ya. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, lakin litawqihi, tetapi untuk menjauh dari kejelekan itu. Kalau kita tidak tahu ini hal ini jelek, bagaimana kita bisa terhindar darinya? Kemudian katanya, "Wa man lam ya'rif asy-syarr min al-khair yaqa' fihi." Dan siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam kejelekan itu. Akan terjatuh di dalam kejelekan itu. Ya. Saya rasa ini yang kita bisa sampaikan pada tabligh akbar kita yang ringkas, yang singkat kita, yang singkat ini kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan taufik kepada as-siratul mustaqim dan tetap ditetapkan dan dikuatkan di atas manhaj as-salafiyah ini, manhaj as-salafiyah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir di dalam mengkaji sesuatu yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Dalam mengkaji sesuatu yang merupakan pembeda di sekian banyak propaganda yang dikumandangkan oleh berbagai pihak yang semua memberikan sangkaan kepada umat Islam ini bahwa mereka di atas al-haq, sehingga umat ini menjadi bingung dan tidak tahu. Karena setiap orang mengaku berada di atas Al-Kitab wa Sunnah. Setiap orang mengaku bahwa dialah yang berada di atas Al-Haq. Dan demikian pula segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita bersama untuk sama-sama hadir di dalam majlis ini untuk mendengarkan nasihat insyaallah taala yang merupakan nasihat ilmiah yang kita baca dari buku-buku para ulama. Pada Tabligh Akbar yang kita sudah jelaskan tentang madhab atau tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah atau manhaj as-salafiyah dan kewajiban kita mengikutinya. Dan pada Tabligh Akbar hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan tentang karakteristik ciri-ciri dakwah as-salafiyah di antara dakwah-dakwah yang lainnya, sehingga jelas yang mana yang merupakan petunjuk dan yang mana merupakan kesesatan, sehingga jelas yang mana cahaya itu dan yang mana kegelapan. Maka dengan mengetahui karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, demikian pula sebaliknya kita harus menunjukkan sisi perbedaan antara dakwah as-salafiyah dan dakwah-dakwah yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaan hikmahnya dan kudrohnya, Dia menciptakan sesuatu itu dan menciptakan juga lawannya, supaya kita mengetahui sesuatu itu dengan benar dan tepat. Dan suatu kaidah di sisi para ulama yang berbunyi asy-syai'u yu'rafu bi-dhibbih, sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Dan ini adalah suatu kaidah yang sangat benar dan tepat, mempunyai adillah dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 55, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabila al-mujrimin." Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami. "Wa litastabina sabila al-mujrimin," supaya jelas bagi kalian jalan-jalannya kaum mujrimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalannya kaum mukminin, jalan orang-orang yang saleh, jalan orang-orang yang berjalan di atas Al-Kitab was Sunnah, di atas pemahaman as-salafus saleh, supaya dengan mengetahui jalan ini kita juga tahu dan jelas bagi kita sabilal mujrimin, jalan-jalan orang-orang yang berdosa. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang manhaj al-haq dan mentahdir dari hal-hal yang menyelisihinya sehingga umatnya ini terjauh dari. Dan ini yang dipahami oleh sekian banyak para ulama. Dan kita kalau mengetahui suatu kejelekan dari suatu jamaah atau suatu kelompok yang lain, itu bukan artinya kita ingin mengikuti kejelekan itu, tetapi kita mengetahui bahwa itu kejelekan dan kita berusaha menjauhinya. Araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif al khayra min al syarr yaqa' fihi. Saya mengetahui kebaikan, araftu syarr la li syarr, mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, lakin li tawaqqihi, tetapi untuk berlepas dari, untuk menjaga diri dari. Wa man lam ya'rif al khayra min al syarr, dan barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, yaqa' fihi, maka akan terjatuh di dalam kejelekan itu. Maka sebagai realisasi dari hal ini, kita akan menyebutkan insyaallah taala pada pertemuan kali ini ciri-ciri atau karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah atau dakwah as-salafiyah di antara dakwah-dakwah yang lainnya, supaya kita makin mapan di atasnya dan tahu dia berada di atas al-haq dengan mengetahui ciri-cirinya. Dan akan semakin menjauh sangkaan yang sering melintas di pikiran kita bahwa dakwah salafiyah adalah suatu dakwah yang dibuat oleh belakangan saja dari ulama-ulama al-mutaakhirin. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang asal dari dakwah as-salafiyah ini, bahwa dia adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka karakteristik yang pertama dari dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah as-salafiyah, adalah mereka bertahkim kepada Al-Quran, kepada Al-Kitab was-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Mereka bertahkim di atas Al-Quran was-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Tidak mendahulukan di atas Al-Quran was-Sunnah pemikiran mereka atau adat kebiasaan mereka atau penelitian mereka atau perasaan baik mereka atau karena dia melihat dalam mimpi, ya, atau karena hizib kelompok mereka, mereka tidak mendahulukan semua itu di atas Al-Quran was-Sunnah. Maka sesuatu yang paling tinggi di sisi mereka adalah bagaimana kita mengembalikan seluruh perselisihan kita dan seluruh permasalahan kita kepada Al-Quran was-Sunnah di atas pemahaman as-salaf. Di atas pemahaman as-salaf. Ini karakteristik yang pertama yang diselisihi oleh banyak jemaah-jemaah yang lain. Karena semakin jemaah, ya, atau jemaah-jemaah yang lainnya, mereka bertahkim kepada Al-Quran was-Sunnah tidak seluruhnya. Apakah itu sebagian atau sepertiganya, atau dia berniat untuk bertahkim tetapi juga mendahulukan pendapat-pendapat para pimpinannya dan lain-lain. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka bertahkim kepada Al-Quran was-Sunnah, ya, dan tidak mendahulukan di atas Al-Quran was-Sunnah sesuatu apapun. Tidak perkataan imam dari imam-imam mereka, Ibnu Taimiyah, apabila menyelisihi Al-Quran was-Sunnah, maka kita akan buang perkataannya dan kita akan lempar ke tembok. Kalau misalnya menyelisihi Al-Quran was-Sunnah, mereka tidak punya asabiyah, tidak punya fanatisme, dan tidak ta'assub kepada pimpinan dan kelompok mereka. Maka yang paling tinggi di sisi mereka adalah bagaimana mengikuti Al-Quran was-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa ar-rasul wa ulil amri minkum." Ya. Katanya apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Ya, yaitu para ulil amri. Ulil amri yang diinginkan di sini adalah al-umara wal ulama. Ya. Para pemerintah dan para al-ulama. Maka ahli sunnah wal jamaah di dalam karakteristik mereka yang pertama, mereka berjalan dia, mereka melakukan dakwah mereka di atas Al-Kitab was-Sunnah. Di atas Al-Kitab was-Sunnah. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka orang-orang yang sangat detail di dalam penamaan. Memberikan penamaan harus sesuai dengan Al-Quran was-Sunnah dan mempunyai asal dari Al-Quran was-Sunnah. Tidak memberikan penamaan yang tidak ada asalnya sama sekali dari Al-Quran was-Sunnah. Karena mereka mengetahui bahwa suatu penamaan, ya, yang penamaan itu mungkin dibuat karena istihsanan, menganggap baik bahwa kalau diberikan penamaan orang-orang berkumpul di atas penamaan itu dan mereka tidak meniatkan, ya, dan memaksudkan bahwasanya dengan penamaan ini akan membentuk suatu kelompok. Tetapi apabila mereka telah meninggal dan orang-orang datang setelahnya, akan timbul sangkaan bahwa itu adalah penamaan dan timbullah jemaah-jemaah yang memecahkan kaum muslimin. Maka mereka sangat detail dan sangat bersemangat mengumpulkan penamaan-penamaan mereka dari penamaan dari Al-Quran was-Sunnah dan dipakai oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Maka kita lihat mereka memberikan penamaan dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberikan penamaan dengan At-Ta'ifatul Mansurah dan memberikan penamaan dengan Ahlul Hadits wal Athar dan memberikan penamaan dengan As-Salafiyun As-Salafiyah dan memberikan penamaan dengan Al-Firqatun Najiyah dan penamaan-penamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, maka mereka memberikan penamaan kembali kepada beberapa hal. apakah itu kembali kepada imam mereka atau kepada sifat penyelisihan yang ada dalam jemaah tersebut atau kepada bentuk dari bid'ah mereka. Adapun contoh-contoh kelompok yang memberikan atau menisbahkan diri mereka kepada imam mereka, diantaranya Al-Jahmiyah menisbahkan diri mereka kepada Jahm bin Safwan. Kemudian Al-Maturidiyah nisbah kepada seorang yang bernama Al-Maturidi. Kemudian dan Al-Ajaridiyah yang nisbah kepada Nafi' bin Ajrad. Dan beberapa kelompok yang sesat, mereka menisbahkan dirinya kepada imam-imam mereka atau menisbahkan dirinya kepada sifat penyelisihan dari jemaah itu, seperti Al-Mu'tazilah dari kata Al-I'tizal, karena dia menyendiri atau beruzlah menjauh dari halaqah Al-Hasan Al-Basri, maka dikatakanlah Wasil bin Atha' ya'tazil. Maka semenjak itu mereka dikatakan Al-Mu'tazilah, orang-orang yang menyendiri. Dan demikian pula nisbah kepada bid'ah mereka, seperti Asy'iyah nisbah kepada bid'ah mereka tentang At-Tashayyu', mengaku mencintai Ahlul Bait padahal mereka terlalu jauh dari akuan mereka cinta kepada Ahlul Bait. Kemudian An-Nasibah nisbah kepada orang yang yansubu adalat Ahlul Bait, yang memecahkan, meruntuhkan adalah keutamaan Ahlul Bait. An-Nasibah lawan dari Asy'iyah. Kalau Syiah mengaku mencintai Ahlul Bait, kalau An-Nasibah ini memusuhi Ahlul Bait. Memusuhi Ahlul Bait. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi penamaan, mereka kembali kepada penamaan yang telah lampau dan ada dalilnya dari Al-Kitab wa Sunnah, dan dengan penamaan ini tidak akan menimbulkan suatu fanatisme kecuali kepada Al-Islam itu sendiri. Ya. Tidak menimbulkan fanatisme kepada pimpinannya dan kelompoknya dan lain-lain. Kemudian karakteristik yang ketiga, bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah seluruhnya adalah hak. Manhaj ahli sunnah wal jamaah seluruhnya adalah benar. Seluruhnya adalah benar. Tidak ada kesalahan di dalamnya walaupun satu titik. Manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj as-salafi. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah, manhaj ahli sunnah wal jamaah dan manhaj as-salafi itu adalah Islam itu sendiri. Itu adalah Islam itu sendiri. Kalau kita mengatakan ada kesalahan di dalamnya, maka itu artinya kita mengatakan bahwa Islam ini masih ada kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di muhkam kitab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ya. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat kalian. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna. Dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa penamaan ahli sunnah wal jamaah dan as-salafiyah itu sebenarnya Islam itu sendiri. Islam itu sendiri cuma diberikan penamaan, dan kita pakai penamaan ini yang ada asalnya dari as-syariah dan dipakai oleh para ulama di dalam membedakan antara al-haq dan al-batil, dan di dalam menunjukkan al-haq kepada umat secara umum. Umat secara umum. Sehingga kalau dikatakan as-salafiyah atau ahli sunnah wal jamaah, mereka langsung menuju atau langsung tertuju pikirannya kepada Islam itu secara hakikatnya. Adapun dakwah yang lainnya, karena mereka menyelisih dari Al-Quran wa sunnah, maka manhaj mereka ada hak batil. Tetapi manhaj ahli sunnah wal jamaah semuanya hak. Tidak ada kebatilan di dalamnya walaupun satu titik. Kalau kita mengatakan bahwa manhaj as-salafiyah ada kekurangan di dalamnya, maka berarti kita telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khianat di dalam menyampaikan risalah. Bahkan kita telah menuduh Allah Subhanahu wa taala belum pantas berfirman dengan ayat yang kita sebutkan tadi bahwa dia telah menyempurnakan agamanya. Iya. Maka saya ulangi lagi bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah semuanya adalah hak. Kalau terjadi kesalahan di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah, maka itu kesalahan bukan pada manhaj, tetapi kesalahan pada orang per orang, individu-individu yang menyuruh kepada dakwah itu. Karena individu yang menyuruh kepada dakwah ahli sunnah, mereka adalah manusia biasa. Ya, kadang hafal dalil, mengumpulkan dalil, kemudian setelah itu nampak kepadanya suatu hal, ternyata masih luput darinya dalil-dalil yang lain, sehingga tergelincir kakinya di situ. Maka kesalahan kalau terjadi dari dakwah ahli sunnah wal jamaah, maka kesalahan itu adalah kesalahan dari individu-individu, bukan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah semuanya hak, ya, semuanya adalah benar. Kemudian karakteristik yang keempat, bahwa sejarah dakwah ahli sunnah wal jamaah itu adalah qadim, ya, sudah dari dulu semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari 14 tahun yang lalu sejarah dakwahnya, ya, 14 abad yang lalu, bukan dimulai pada abad-abad terakhir ini, ya, atau abad ketujuh di zaman Imam Adz-Dzahabi, tetapi dia adalah dakwah mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbeda dengan dakwah-dakwah yang lain. Ikhwanul muslimin, sejarah dakwahnya mulai dari Al-Hasan Al-Banna yang beliau meninggal di pertengahan abad 19. Kemudian Jamaah At-Tabligh demikian pula, munculnya di awal-awal abad 19. Al-Mu'tazilah muncul di abad-abad ketiga. Al-Jahmiyah sekitar itu juga, abad yang ketiga, ya. Kemudian Hizbut Tahrir yang diketuai oleh seorang tokoh yang sesat yang bernama Taqiyuddin An-Nabahan muncul di Urdun juga pada abad 19. Maka dengan mengetahui semua ini, kita berhak berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, seorang ulama yang hidup pada abad yang ketiga, katanya ana akbar minal mu'tazilah, katanya saya ini lebih tua dari mu'tazilah. Apa mu'tazilah itu? Baru muncul kemarin, padahal dakwah kami dari dulu. Dan kata-kata ini telah diucapkan oleh masyayikh para ulama sekarang, di antaranya Syekh Muqbil hafizahullahu taala berkata, nahnu akbar min haulai jamaat, kami lebih dulu daripada